إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Infitar sampai pada ayat yang ke-12. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Innal abrar lafi na'im, sesungguhnya al abrar, orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, lafi na'im, benar-benar mereka dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujjar, kebalikan dari abror, orang-orang yang durhaka, yang tidak menunaikan hak Allah dan hak hambanya, lafi jahim, mereka benar-benar dalam neraka jahim. Yaslawnaha yaumaddin, mereka memasuki neraka tersebut pada hari pembalasan nanti. Wama hum anha bighaibin, dan sekali-kali mereka tidak bisa keluar dari neraka jahim. Wama adraka ma yaumuddin, dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Diulang dua kali, fihi tahwil, untuk menunjukkan kengerian hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yaitu hari yang pada hari itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusannya pada hari itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat innal abrara lafi na'im, al muradu bil abrar humul qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Sesungguhnya orang-orang yang abror, mereka benar-benar berada fi na'im, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ini maksud dengan al-abror di sini, mereka adalah al-qa'imuna bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Humul atqiya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memenuhi dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Humul atqiya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Al mulazimuna lil bir fi a'malil qulub wa a'malil jawarih, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, baik dalam amalan hati atau kebaikan pada amalan al-jawarih, anggota badan. Fahaulai jaza'uhum an-na'imu fil qalbi war-ruhi wal-badani fi daril dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Mereka ini, balasan untuk mereka yang akan mereka dapatkan adalah an-na'im, kenikmatan. Fil qalb, kenikmatan di dalam hati. Warruh, kenikmatan ruh. Wal badan, dan kenikmatan pada badan. Fi dari dunia, baik di dunia ini. Wa fi daril barzakh, dan juga di alam barzakh, di alam kubur. Wa fi daril qarar, dan juga di negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Demikian penjelasan Syekh rahimahullahu taala tentang ayat innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, mereka lafi na'im, benar-benar di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu mereka orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan amal soleh. Dan na'im di sini, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abrar benar-benar mereka berada fi na'im, dalam kenikmatan. An-na'im di sini umum, kenikmatan di dunia, wa fil qabr, dan juga kenikmatan di alam kubur nanti. Wa fil ba'ats, dan kenikmatan di hari kebangkitan nanti. Orang-orang yang seperti ini, al-abrar, mereka terus senantiasa dalam kenikmatan. Fi dunya wa fil qubur wa fil akhirah. Di dunia ini, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Di dunia ini mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka bahagia hatinya, ya, rohnya juga bahagia, badannya juga, ya, lapang dadanya, ya, mereka bernikmat-nikmat dengan ketaatan kepada Allah, ya, di dunia ini. Orang-orang yang abrar, mereka senantiasa dalam kenikmatan, ya. Walaupun keadaannya dia adalah orang yang fakir, ya, yang sedikit hartanya, namun hakikatnya dia fi na'im, dalam kenikmatan, ya. Karena yang namanya an-na'im, kenikmatan atau kebahagiaan, letaknya itu fil qalb, letaknya itu di dalam hati. Laisa fi kasratil mal, bukan pada banyaknya harta, ya. Karena berapa banyak orang yang banyak hartanya tetapi hidupnya syaqi, menderita, yata'ab, lelah, ya, pusing, galau, gundah gulana, merasa tersiksa, ya, untuk menjaga hartanya tersebut, ya, sehingga kebahagiaan dan kenikmatan itu bukan pada harta, ya, tetapi di dalam hati, ya. Sehingga seorang fakir dia bisa merasakan yang namanya an-na'im, kenikmatan dan kebahagiaan, ya. Jika dia adalah seorang yang tadi menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, ya, dia adalah seorang yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, ya, maka orang seperti ini dadanya akan berlapang dada, ya, hatinya bahagia, ya, murtah, ya, nah, masrur, senang jiwanya, ya, sehingga orang yang abrar, innal abrara la fi na'im, ay fi na'imin daim mulazim lahum, kenikmatan yang terus menerus, ya, yang senantiasa menyertai mereka. Mereka dalam kenikmatan ketaatan kepada Allah, ya, dan juga di dalam kubur nanti mereka mendapatkan nikmat kubur, dan di hari kebangkitan nanti mereka mendapatkan kenikmatan surga. Maka jadilah orang-orang yang abrar, ya, orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Apa kebalikan dari al-abrar? Kebalikan dari al-abrar adalah al-fujjar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, mereka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, alladzina qassaru fi huquqillah wa huquqi ibadih. Al-fujjar itu adalah orang-orang yang meremehkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Alladzina fajarat qulubuhum fa fajarat a'maluhum, yaitu orang-orang yang hatinya durhaka sehingga menjadikan amal perbuatannya juga durhaka, ya. Lafi jahim, benar-benar mereka dalam neraka jahim, ya. Al-jahim ismun min asma'in nar, salah satu nama neraka. Ai adzabin alimin, artinya al-fujjar mereka berada dalam azab yang pedih. Fidari dunia, baik di dunia ini, wa daril barzakh, dan juga di alam barzakh, wa fid daril qarar, dan juga di negeri yang abadi dan kekal, yaitu negeri akhirat. Al-fujjar lafi jahim, ya. Mereka berada dalam azab yang pedih, baik di dunia ini atau di alam kubur atau di akhirat nanti. Di dunia ini, ya, bagaimana orang-orang fujar tersiksa, ya, di dunia ini? Nah, karena mereka hidup dalam dikus sodr, sempitnya hati, ya, terjepitnya hati, ya, hidup dalam kegalauan. Gundah gulana, tersiksa dengan keadaannya, sampai sebagian dari mereka melakukan bunuh diri. Padahal hartanya banyak, orangnya terkenal, dan seterusnya, tetapi pada akhirnya bunuh diri wal iyadzu billah. Mereka dalam azab di dunia ini. Terlebih nanti di alam barzakh. Panasnya api neraka sampai kepada mereka. Wal'iyadu billah. Tersiksa di alam barzakh. Wa innal fujjaro lafi jahim. Orang-orang fajir, orang-orang durhaka, mereka benar-benar di dalam jahim, di dalam siksa yang pedih, baik ketika masih hidup di dunia atau di alam barzakh nanti, dan juga di hari kebangkitan nanti. Itu mereka di dalam jahim, neraka jahim, daim, terus menerus, khalidan mukhallad, kekal selama-lamanya. Orang-orang kafir kekal selama-lamanya di dalam an-nar wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia, sesungguhnya bagi dia, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang menderita. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari perintah-perintah Allah, maka dia akan mendapatkan ma'isyah dongk, ya, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Mereka bertanya, "Wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami bisa melihat?" Ya. Maka Allah katakan, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikianlah dulu datang kepada kalian ayat-ayat kami, tetapi kalian melupakannya, tidak pedulinya, tidak peduli kepadanya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka di hari ini pun kalian dilupakan. Orang yang di dunia ini berpaling dari peringatan-peringatan Allah, perintah-perintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit, ya. Walaupun hartanya banyak, ya, kedudukannya tinggi, ya, tetapi hati dan jiwanya tidak tenang, ya, sempit, galau terus. Nas'alullah as-salama wal afiyah. orang lain, tetangganya, teman-temannya memandangnya, oh masya Allah ini orang hidup enak, ya, banyak harta, kedudukan tinggi dan seterusnya, ya. Tapi orang tersebut sendiri merasa hidupnya sempit, ya, merasa hidupnya menderita sengsara, bahkan sebagian mereka sampai bunuh diri, waliyadzubillah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, wa innam yaslaunaha yaumaddin. Mereka, orang-orang fajir, ya, akan masuk ke dalam neraka jahim, yaumaddin, pada hari pembalasan. Yaslaunaha wa yu'adzabuna biha asyaddal adzab. Mereka masuk ke dalam neraka jahim, kemudian mereka diazab dan disiksa di dalamnya, asyaddal adzab, dengan siksa yang sangat keras. Yaumaddin ay yaumul jaza 'alal a'mal. Ini maksud dengan yaumaddin, hari pembalasan, adalah yaumul jaza, hari al-jaza, hari pembalasan terhadap amal perbuatan. Yaslaunaha yaumaddin. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Taib sebelumnya, ya. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Dan sekali-kali mereka tidak bisa keluar dari neraka al-jahim. Ya. Maknanya, kata Syekh rahimahullahu taala, bal hum mulazimuna laha la yakhruju man la yakhrujuna minha. Makna wa ma hum anha bighaibin ay mereka terus menerus di dalam neraka jahim tersebut, mereka menetap di dalamnya, la yakhrujuna minha, dan tidak dapat keluar darinya. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mereka kekal di dalam an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, karena menderitanya di dalam neraka tersebut, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka tersebut. Setiap ingin keluar, dikembalikan lagi, sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka jahim. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Semakna dengan ayat ini, wa ma hum anha bighaibin. Sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Diulangi lagi, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, fi hadha tahwilun lidzalika al-yawm asy-syadid alladhi yuhayyirul adhan. Di dalam ungkapan ini sampai diulang dua kali, ya, wa ma adraka ma yaumuddin, padanya terdapat tahwil, ya. Nah, ungkapan yang untuk menimbulkan atau untuk menakut-nakuti ya, hambanya, untuk menimbulkan kengerian ya. Pada hari yang dahsyat tersebut, yaitu hari pembalasan, alladhi yuhayyirul adhan, yang hari tersebut membuat kebingungan ya. Manusia dalam kebingungan, manusia dalam kengerian ya. Masing-masing memikirkan diri mereka sendiri ya. Seperti dalam ayat atau surat yang lain ya, Allah mengulang-ulangnya. Seperti dalam surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah ya. Nah, hari kiamat ya. Apakah hari kiamat itu ya. Tahukah kamu apa hari kiamat itu ya. Ini tahwil ya. Ungkapan untuk menimbulkan kengerian, menunjukkan ngerinya hari kiamat ya, supaya hambanya apa, takut ya, untuk menghadapi hari tersebut ya. Dan juga dalam surat yang lain, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah ya. Hari kiamat sama maknanya ya, hari kiamat. Tahukah apakah hari kiamat itu, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Sama dengan ini. Wama adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Padanya terdapat tahwil. Untuk menunjukkan kepada hambanya atau kepada hamba Allah betapa ngerinya hari pembalasan itu. Kemudian ayat yang terakhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari yang pada hari itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan, seluruh urusan pada saat itu atau pada hari itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ayat dalam surat Al-Muddatsir ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Sehingga seseorang tidak bisa menolong dan membela orang lain, walaupun itu kerabatnya, walaupun itu keluarganya, walaupun itu anaknya, walaupun itu orang tuanya ya. Kullun masghulun binafsih, semuanya sibuk mengurusi dirinya sendiri ya. Setiap manusia mengkhawatirkan tentang keselamatannya sendiri ya. Dia tidak melihat dan memikirkan si fulan atau si Alan ya, anaknya atau orang tuanya atau yang lainnya. Masing-masing mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri ya. Ini saking ngerinya naam hari pembalasan nanti ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walau kanat qaribatan aw habibatan musafiyatan Fakullun mustaghilun binafsih la yatlubul fikaka li ghairiha. Beliau menjelaskan ayat yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang pada hari itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Walau kanat qaribatan, walaupun kerabatnya. Aw habibatan musafiyatan, atau orang yang dicintainya secara tulus. Orang yang sangat dicintainya ketika di dunia. Fakullun mustaghilun binafsih, semuanya sibuk mengurusi dirinya sendiri. La yatlubul fikaka li ghairiha. Tidak bisa dia meminta kebebasan untuk orang lain. Tidak bisa dia memintakan keselamatan untuk orang lain, untuk anaknya misalkan. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusannya pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal ladzi yafsilu bainal ibad. Dialah Allah yang akan memutuskan urusan hamba-hambanya. Wa ya'khudhu lil madlum haqqahu min zalimih. Dan Allah akan mengembalikan hak orang yang dizalimi, ya, dari orang yang mendzaliminya. Allah akan mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat zalim. Allah yang akan memberikan keputusan, ya, terhadap hamba-hambanya pada hari itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Seorang tua tidak dapat menyelamatkan anaknya, demikian pula sebaliknya, ya. Seorang saudara tidak bisa menyelamatkan saudaranya, ya. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Laisa lahum illa amaluhum. Tidak ada yang mereka miliki kecuali amalan mereka. Khair au syarr. Baik itu amal yang baik atau amal yang jelek. Apa yang mereka lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan nanti. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusannya pada hari itu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam memutuskan keputusan di hari pembalasan itu. Tidak ada raja, tidak ada penguasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum. Kekuasaan pada saat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Allah yang akan memberikan keputusan di antara mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu wal amru yauma idzin lillah, dan urusannya pada hari itu ada pada kekuasaan Allah, yaitu hanya Allah yang memutuskan perkaranya. wahdahu subhanahu wa ta'ala, hanya Allah saja yang bisa memutuskan perkara pada hari itu. Fa kaifa ayyuhal insan alladhi khalaqaka Allah wa sawwaka wa 'adalak kaifa tansa Allah jalla wa ala alladhi biyadihi al-amru kulluh wa masiruka ilayh wa mawqifuka bayna yadayhi kaifa tansa hadha ayyuhal insan al-maghrur. Kata Syekh, bagaimana ya, wahai manusia ya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu, kemudian Allah menyempurnakan kejadianmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan susunan tubuhmu seimbang ya. Kaifatan sallah jalla wa'ala, maka bagaimana mungkin kamu bisa melupakan Allah jalla wa'ala. Alladhi biyadihi al-amru kulluh, yang di tangan Allah lah semua urusan. Wa masiruka ilaih, dan kembalimu kepada Allah. Wa mauqifuka baina yadayhi, dan yang engkau akan berdiri di hadapannya nanti ya, yaitu di hadapan Allah azza wa jal. Kaifatan sahada ayyuhal insan al maghrur, bagaimana engkau bisa lupa ini wahai manusia yang tertipu ya. Subhanallah, jangan sampai kita menjadi seorang yang maghrur, seorang yang tertipu karena lupa dengan apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, adanya pembalasan dan hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, as'alullah azza wa jal an yuwaffiqana wa iyyakum li salihil qawli wal amal, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naktafi bihadhal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.